dipersembahkan media audio pendidikan anak usia dini. Hai kawanku semua, janganlah lupa belajar. Bersama kita bergembira, tak lupa selalu berdoa. Bermain bersama-sama, tunjukkan kreativitasmu semua. Ayo kawan berkumpul, bermain bersama. Anak-anak, apa kabar kalian? Bapak harap kalian sehat, semangat, dan selalu ceria. Anak-anak, siapa di antara kalian yang di rumah mempunyai tanaman hias? Wah, ternyata banyak ya. Tanaman apa saja, sayang? Ada mawar, melati, anggrek, kenanga, nusa indah, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk mendengarkan cerita dan nyanyian tentang tanaman hias yang berjudul Taman Bungaku. Duduk yang rapi ya. Vina dan Santi adalah gadis kembar. Mereka sangat menyukai tanaman hias. Orang tua mereka juga pecinta tanaman. Maka tak heran, rumah mereka dikelilingi aneka tanaman hias. Suatu sore, Vina dan Santi bermain di taman bunga belakang rumah mereka. Hai San, lihat, ini bunga mawarku sudah mekar. Wow, indah sekali. Vina dan Santi lalu melihat bunga-bunga yang ada di taman itu. Mereka sangat senang sekali melihatnya. Mereka pun bernyanyi lagu bunga di taman. Anak-anak, kalian juga boleh ikut bernyanyi. Ada kupu-kupu. Wow, indah sekali. Warnanya biru berbintik merah. Ayo San, kita dekati. Vina pun mendekati kupu-kupu dengan hati-hati supaya kupu-kupu itu tidak terbang. Namun, sebelum sampai di tempat kupu-kupu berada, tiba-tiba aduh, sakit. Santi, tanganku sakit sekali. Tolong aku. Kenapa tanganmu, Vin? Tanganku sakit sekali, San. Aku tersengat lebah. Apa? Tersengat lebah? Tunggu sebentar ya. Santi berlari meninggalkan Vina yang masih menangis kesakitan. Santi mencari sesuatu di kebun bunga. Tak lama, Santi pun kembali sambil berlari menuju ke tempat Vina yang masih menangis kesakitan. Mana tanganmu yang sakit, Vin. Santi mengolesi tangan Vina yang tersengat lebah dengan sesuatu. Tak lama kemudian, Vina merasakan sakitnya berkurang. Akhirnya, dia berhenti menangis dan bertanya kepada Santi. Kau obati pakai apa tanganku, San? Jadi, bunga melati yang kau pakai untuk mengobati aku? Iya, bunga melati ini yang kupakai untuk mengobati tanganmu. Hebat kan? Wah, hebat sekali bunga melati itu ya. Sakitnya jadi agak berkurang, San. Kata mama, hampir semua bunga bisa mengobati sengatan lebah, Vin. Kalau begitu, ada manfaatnya ya. Kita menanam banyak tanaman bunga. Jelas, Vin. Selain jadi obat, taman kita jadi indah. Mereka berdua tertawa bersama. Mereka bersyukur karena mempunyai banyak tanaman. Selain membuat sejuk dan nyaman, ternyata bunga juga bisa dijadikan obat. Setelah puas bermain di taman bunga, Santi pun mengajak Vina masuk rumah. Mereka merasa senang. Dengan ceria, mereka bersenandung. Hari telah sore, ayo kita kembali pulang beramai-ramai dengan bersuka hati. Baiklah saudaraku, ayo kita kembali, banyak pengalaman hari ini. Dapat di taman bungaku yang asli. Mereka berdua kemudian masuk rumah. Vina berjanji akan lebih berhati-hati jika bermain di taman bunga, agar tidak tersengat lebah lagi. Vina merasa bersyukur punya saudara yang baik hati dan juga suka menolong. Nah, anak-anak, kalian pasti masih ingat dengan cerita Bapak tadi. Coba kalian jawab pertanyaan Bapak ya. Siapa tadi yang bermain di taman bunga? Iya, Santi dan Vina yang bermain di taman bunga. Wah, kalian hebat, bisa menjawab dengan benar. Kalau yang tersengat lebah, siapa ya? Oh iya, Vina yang tersengat lebah. Lalu, diobati memakai apa ya? Iya, pintar. Diobati memakai bunga. Lalu, siapa yang menolong Vina? Benar sekali. Yang menolong Vina adalah saudara kembarnya, yaitu Santi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anakku yang manis, kalian juga harus suka menolong seperti Santi dalam cerita Bapak tadi. Anak yang baik akan disayang oleh Tuhan. Anak-anak, sampai di sini Bapak menemani kalian. Lain waktu, kita berjumpa dalam cerita dan nyanyian yang lain. Dadah!